إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع صلاة عيد الفطر Rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu bulan Ramadan, meninggalkan kita. Maka beruntunglah mereka yang telah banyak beribadah di bulan Ramadan, menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan menjadi orang yang bertakwa. Dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan telah mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan banyak amal ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, yang amal-amal tersebut sudah seyogianya dan semestinya untuk tetap dijaga walaupun dia telah keluar dari bulan Ramadan. Yang diantara amalan tersebut adalah sedekah, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia berbondong-bondong pada bulan Ramadan untuk menginfakkan hartanya. Mereka menjadi dermawan. Mereka menjadi orang yang murah hati, mudah untuk memberi kepada yang lain, mudah untuk memberi kepada yang berpuasa, memberikan jamuan makan kepada orang yang iftar, berbuka puasa dan seterusnya dari berbagai macam sedekah. Mudah untuk mengeluarkannya. Maka hendaknya amalan ini juga tidak hanya terkhusus di bulan Ramadan. Hendaklah dia juga bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika keluar dari bulan Ramadan untuk menjaga amalan yang mulia yang berupa sedekah. Untuk menjaga amalan yang mulia dan sifat yang mulia, al-jud, kedermawanan. Sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim alaihi marahmatullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau lebih dermawan lagi. Hadis ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar Ramadan beliau sangat dermawan. Dan di dalam bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa kana ajwadan nas wa kana asja'an nas." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang paling baik. Dan beliau adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau adalah orang yang paling pemberani. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Anas Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seseorang yang dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kambing yang ada di lembah seluruhnya, kambing yang ada di antara dua gunung, qanaman baina jabalain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan semua kambing-kambing tersebut kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut pulang ke kampungnya dan mengatakan, "Ayya qammi qaumin, wahai kaumku, fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Demi Allah, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak khawatir kefakiran padanya. Telah memberikan pemberian yang begitu besar berupa kambing sepenuh lembah yang ada di antara dua gunung. Kita bisa melihat bagaimana kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian beliau mengatakan tidak. Tidak memberi. Pasti beliau memberi jika beliau memiliki. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'atani, tsumma sa'altuhu fa'atani, tsumma sa'altuhu fa'atani." Aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun memberi. Kemudian yang kedua kalinya aku meminta lagi, beliau memberi lagi. Kemudian yang ketiga kalinya aku meminta lagi, beliau memberi lagi. Pada kali yang ketiga beliau membimbing sahabat Hakim bin Hizam, "Ya Hakim, inna dunya hulwa khadira. Faman akhadaha bi tibi nafsin burika lahu fi. Waman akhadaha bi israfi nas lam yubarak lahu fi. Wa kana kalladhi ya'kul wala yashba wal yadul ulya khairun minal yadil sufla." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Hakim, dunia ini memang manis lagi indah. Barang siapa yang mengambilnya dengan ketenangan jiwa, tidak rakus, tidak loba, tidak tamak, maka dia akan dibarokahi harta tersebut. Dan barang siapa yang mengambil dan mencari harta tersebut disertai ambisi, ketamakan, kerakusan, maka sungguh tidak akan dibarokahi harta tersebut walaupun banyak. Bahkan dia kalladzi ya'kul wa la yashba, seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang." Kemudian kata Nabi, "Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi itu lebih baik. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yasurruni anna indi mithla uhudin dahaban tamdi alayya thalitha wa indi minhu dinar illa syai'an arsuduhu lidain illa an akula fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak membuat aku senang aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian berlalu 3 hari dalam keadaan masih tersisa 1 dinar di rumahku, kecuali sedikit yang aku siapkan untuk membayar hutang. Melainkan jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku akan mengatakan untuk si fulan sekian dan si fulan sekian." Beliau mengarahkan ke arah kanan, kiri dan belakang. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa dermawannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya bagi kita yang mengaku, mencintai, mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berakhlak dan bersifat dengan sifat dermawan. Agar kita banyak bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kalian. Yaitu bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan hari akhir. Dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sepantasnya bagi kita untuk memelihara kebiasaan bersedekah, kebiasaan memberi, walaupun di luar Ramadan. Jangan hanya di bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat tadi, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Wa dzakara Allah katsiran, kata beliau, "Hadhihi al-ayatu dalilun 'ala at-ta'assi aw aslun kabirun fi at-ta'assi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi." Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ayat ini adalah dasar yang agung tentang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ucapan beliau, pada perbuatan beliau dan pada keadaan beliau. Sehingga sudah seyogianya bagi kita untuk tetap bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk banyak bersedekah dan menjaga dan memelihara sifat dermawan. Apalagi banyak keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang yang dermawan, oleh orang yang berjiwa sosial tinggi. Banyak keutamaan-keutamaan sedekah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara keutamaan tersebut, sedekah itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada zakat yang wajib. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Abu Daud alaihi marahmatullah dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu salatuhu." Amalan yang pertama kali akan dihisab dari amalan seorang hamba adalah salatnya. "Fa in attamaha kutibat lahu tamah." Jika dia telah menyempurnakan salatnya, maka akan disempurnakan pahalanya. Ditulis secara sempurna pahalanya. "Fa in lam yakun attamaha, qala Allah li malaikatihi unduru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu tukmiluna biha fariidhatah." Apabila dia tidak menyempurnakan salatnya, banyak kekurangan padanya, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, "Lihatlah oleh kalian, apakah hambaku ini memiliki sholat-sholat sunnah? Sehingga kalian akan bisa menyempurnakan sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya." Thumma zakah kadhalik. Kemudian zakat juga seperti itu. Dilihat ketika zakatnya sempurna, maka akan ditulis sempurna. Ketika ada kekurangan padanya, maka akan disempurnakan dengan sodaqoh-sodaqoh sunnahnya. Thumma tu'khadul a'mal ala hasabi dhalik. Kemudian amalan-amalan, semua amalan akan diperlakukan seperti itu. Dilihat amalan-amalan sunnahnya sehingga akan menyempurnakan amalan-amalan wajibnya. Kemudian diantara keutamaan sedekah, sedekah akan bisa menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Wa'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Tirmidzi alaihi marahmatullah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar." Sedekah itu akan bisa menghapus dosa-dosa sebagaimana air akan memadamkan api. Kemudian di antara keutamaan sedekah, sedekah akan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam jannah dan menyebabkan seseorang terbebas dari an-nar, terbebas dari siksa neraka, walaupun dia bersedekah hanya dengan separuh biji kurma. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ada seorang wanita miskinah datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sambil menggendong dua bayinya. Kemudian dia meminta kepada Aisyah, dan Aisyah pun masuk ke dalam rumahnya dan mencari apa yang akan diberikan kepada wanita tersebut. Maka beliau mendapati 3 biji kurma. Maka beliau pun memberikan 3 biji kurma tersebut kepada wanita miskinah tadi. Kemudian wanita miskinah tadi membaginya, 1 untuk anaknya yang pertama, 2 untuk anaknya yang kedua, dan yang ketiga, kurma yang ketiga untuk dirinya sendiri. Kemudian 2 anaknya lahap memakan kurma tersebut. Kemudian giliran ibu tersebut atau wanita tersebut hendak memakan kurma bagiannya, tiba-tiba kedua anaknya meminta kurma yang hendak dimakan oleh wanita tersebut. Maka wanita tadi dengan rasa kasih dan sayangnya kepada anaknya, maka dia membagi 2, membelah 2 kurma hak bagiannya untuk kedua anaknya. Dalam keadaan dia tidak menikmati kurma tersebut, dia berikan semuanya kepada anaknya. Dan itu menjadikan kagum Aisyah radhiyallahu taala anha apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Kemudian beliau pun mengkhabarkan berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannah wa a'taqaha minan nar." Sungguh Allah telah mewajibkan surga kepada wanita miskinah itu karena sebab sedekahnya yang 1 biji kurma tersebut yang dia berikan kepada kedua anaknya. Wa ataqaha minan nar, dan sungguh Allah telah membebaskan wanita tersebut dari neraka. Betapa besar keutamaan sedekah. Kemudian di antara keutamaan sedekah, sedekah akan bisa menjadi sebab seseorang selamat dari panasnya hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dhillal mu'min yawmal qiyamah shadaqatuhu." Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat nanti adalah sedekahnya. Di dalam hadis yang lain tentang 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 orang tersebut adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini keutamaan sedekah akan bisa menjadi sebab selamatnya seseorang dari panasnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan sedekah juga bahwasanya sedekah akan menjadi sebab barokah, menjadi sebab bertambahnya harta, dan juga menjadi sebab digantinya harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian infakan, maka sungguh Allah akan menggantinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rizki. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursinya, "Anfiq yabna Adam unfiq 'alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah engkau, maka niscaya aku akan berinfak kepadamu. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatan min mal." Sedekah sama sekali tidak akan mengurangi harta. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjuknya, yang menunjukkan barokahnya harta sedekah. Orang yang bersedekah dia akan mendapatkan barokah dan tambahan dan juga ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan sedekah adalah sedekah akan bisa meredakan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, "As-shadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb." Sedekah itu akan bisa memadamkan amarah atau murka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik infak, sebaik-baik sedekah, sebaik-baik pemberian adalah pemberian kepada karib kerabat. sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari sahabat Salman Ibn Amir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah, wa 'ala dzir rahimi shadaqatun wasilah." Sedekah kepada fakir miskin itu adalah sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat itu adalah sedekah sekaligus silah, penyambung tali kekerabatan. Isnatan as-sadaqatu wasilah, dua keutamaan yang dia dapatkan ketika bersedekah kepada kerabat, keutamaan sedekah dan keutamaan silah menyambung tali kekerabatan. Dan sebaik-baik sedekah kepada karib kerabat adalah kepada karib kerabat yang menyembunyikan permusuhan dan kebencian. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasannya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah-sedekah. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih baik, yang paling baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'ala dzir rahimil kashih." Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada karib kerabat yang kasyih, ai alladzi yudmiru adawatahu fi batinih, yaitu kerabat yang menyembunyikan permusuhan, kebencian di dalam batinnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengar ayat-ayat tadi dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah sepantasnya bagi kita untuk menjaga amalan sedekah kita walaupun kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Karena sesungguhnya keutamaan sedekah sangatlah banyak. Bisa kita baca dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kita baca tadi, yang disampaikan tadi hanya sebagiannya saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai penutup, maka kami akan memberikan beberapa wasiat kepada kaum muslimat, kepada para wanita muslimah. Hendaklah mereka juga banyak bersedekah, banyak berinfak. Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tasaddaqna fa inna akfarakuna hatabu jahannam." Bersedekahlah kalian wahai para wanita, karena sesungguhnya mayoritas kalian adalah bahan bakar neraka, kayu bakar neraka. Kemudian ada seorang sahabiat yang bertanya, "Lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Li anna kunna tukfirna syakah wa takfurna al-ashir." Karena kalian banyak mengeluh dan kalian banyak mengingkari nikmat atau pemberian suami. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabiat untuk banyak bersedekah. Karena mereka adalah mayoritas penduduk neraka. Sebagaimana dalam hadis yang lain, "Ittala'tu fil jannah faraitu aktsar ahli al-fuqara wa tala'tu fin nar faraitu aktsar ahli an-nisa." Aku melihat surga, maka aku melihat mayoritas penduduknya adalah orang-orang fakir. Dan aku melihat neraka, maka mayoritas penduduknya aku melihatnya adalah para wanita. Demikian dalam hadis yang lain juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu an-nara faraitu aktsar ahliha an-nisa." Aku melihat neraka dan aku melihat mayoritas penduduknya adalah wanita. Para sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" "Bikufrihinna, karena kekufuran mereka." "Apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah?" "La, tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan." Mereka mengkufuri nikmat suami dan mereka mengingkari kebaikan-kebaikan suami. "Lau ahsanta ila ihdahinna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Apabila engkau berbuat kebaikan kepada salah satu dari mereka, dari wanita, sepanjang tahun engkau berbuat kebaikan kepadanya, kemudian engkau melihat satu atau dia melihat satu kejelekan darimu, melihat sesuatu darimu yang tidak dia sukai, maka dia akan berkata, "Ma ra'aitu minka khairan qat," aku tidak melihat kebaikan darimu sedikit pun. Ini adalah ingkaru nikmat, mengingkari nikmat suami, mengingkari kebaikan-kebaikan suami yang menjadi sebab mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Dan juga kami ingatkan mereka dengan hadis yang sahih, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ilam ra'atin la tashkur li zawjiha wa hiya la tastadni'an. Sesungguhnya Allah tidak akan memandang, Allah tidak akan melihat kepada seorang istri, kepada seorang wanita yang dia tidak mensyukuri pemberian suami, tidak mensyukuri nikmat suami, padahal dia sangat butuh kepada suaminya. Kemudian juga kami ingatkan mereka, para wanita, jika mereka ingin masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mereka ingin selamat dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala, kami ingatkan dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibn Hibban alaihi marahmatullah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila wanita melakukan salat 5 waktu dan mereka melakukan puasa di bulan Ramadan dan mereka menjaga kemaluannya dan mereka mentaati suaminya, jika mereka melakukan ini semua, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka perhatikan wahai kaum wanita, sebab-sebab yang menjadikan kalian masuk ke dalam siksa Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau jauhi sebab-sebab tersebut. Dan perhatikan sebab-sebab yang bisa memasukkan engkau ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian engkau jalankan dengan sungguh-sungguh sebab-sebab tersebut, sehingga engkau akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga akan dijauhkan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amalan kita, baik amalan sedekah kita, ataupun solat malam kita, atau puasa kita, atau kebajikan-kebajikan kita, ihsan kita, dan seterusnya, dari berbagai macam amalan-amalan zikrullah, ibadah dan ketaatan kita selama bulan Ramadan, baik di siang hari ataupun di malam hari, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan dimasukkan dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surganya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.